Cina mana nak bau macam nak? Diwawalkan fenomena. Bau nak cina mana mata diwawalkan ni? Bebas-bebas kena irungnya. Amak berenya. Ada dah syakereng pasian agak itu nama terus ya biasa deh. Biasa deh. Nah, Ari Senok mau apa kau trek yang uci? Gitu, tidak ngoge. Bener anak gitu. Kemarin diwawalkan kena sapu Senok. Kang, ampun. Kemarin diwawalkan kena jarikan. Yang, Kang. Kalau nanti ada kata hela, kata saya hela segera. Sekar mekar inggalike ya inggalike beli pandele si pandan harum ya si pandan harum kukung sauyunan potong royong babarengan padahalnya entong make jeung kakawinan kitu mun serius ay tukang kanon ge ada taman lagu mah da eta mah tetek aman jelema teh aya keur salah tara bener heeh keur bener pan urang tara borong tara kabagea sia ka mana karep ana mah jeung keur bener tara borong ah keur bae da urang musana teh bener alah heeh nya euy lah ampun kebayangkeun di kampungnya euy di kampung hujan ngaririncik usum pabaru da imah baheula mah euy geuleuh lede wah tepas ta kan anu kacida gede teh tepas pas buruan lalaki parage nyang heuy antara kulawarga jeung dulur da anak incu tetangga ari sayang hayam dina bilik wae baheula mah heeh duh samulisung Ai lain ai keur ulin di buruan aya kapal ngaliwat teh nalalamprak. Minta duit. Heeh, nalalamprak minta duit kapal, minta duit kapal. Burukan kapal. Lain burukan kapal teh Bang. Dijawab ku pilot. Dijawab ku pilot engke cenah daguan. Bu udah kadengeun euy. Bare-bare bare-bare mere maneh. Aing kadawagan gaji. Heeh, nini-nini jeung aki-aki keur ngaralamun di tepas. Pararantes. Nini-nini nyepah nya. Aki-aki nangkep tuur udud-ududun kawung. Waas akang. Waas. Kolot. Kolot. Aing ngaranna teh aki-aki teh Pak Uce. Pak Uce. Aing nini-nina. Nini-nina cucu. Alah. Para kamaritan jeung peot jeung jungjat pantes susah. Nong-nong. Belengar geuningan. Buuk triwis. Lain bari nyepah kan nyepah ngabulaeh sini nih teh nyisig hari anak injuna jara rauh pantes digigireun kelenci keur eta keur ngenyok kelenci ning bageur kelencina teh aya di jero imah lalai alah aya leuit tapi nu kunaon kunaon pare kupare aku masih laing eta mah pinuhan anu ku masih laing aya kanya ah meureun pinuhan kupare terus kumaha terus da maksudna mah sileng teh ku deuk teh hayang dijawabna teh ngabodor maksudna mah kaenya kan jenuh geus ngeun kredit lah ana budar bodor teh keur serius deuk teh neceh serius dibere umpan deh dibere serius ini beres serius ya Indonesia itu tidak lahar lain eta aki-aki gitu kan meureunan eta si aki teh inget karena lalampahan keur ngora baheula da tukang rucah mangsa keur ngora pada kan inget yen dirina teh bakal paeh pasti katurug-turug ti salebakeun eta imah teh pan dilebakna teh masjid make pangeras nya kageuing meureun kageuing mun dina waktu lohor ngening barudak teh sok eta meme ieu geus adan sok naon teh geuning anu kitu teh geuning anu jaga di akhirat cenah kitu eling kitu eling umat muslimin muslimat nu kitu nya. Hayu urang salat berjamaah salat asar. Ah kitu tanya kitu. Eukeur pibekeleun urang di akhirat atawa eukeur pibekeleun urang keur di dunya. Engke keur sambung di Singapura nu kitu. Lain-lain kitu. Keukeun bae lah kitukeun eta mah. Lain batur bagodaheun. Ha? Dang bagodaheun. Apan dewek ieu mah lain batur. Ih, ari silaing. Da dewek mah sok saleo wae ning. Kang. Euy. Pemikiran abdi mah pibakeun di Sumedang. Ditangkal rek adinya Kang si Ana mah. Heeh. Jogabru geus si Aki teh euy. Si Aki ngagabru guwuwuk teh ceurik inget kana dosa bisi ka bawa paeh can di rumah sakeun. Gabrug teh nini aing mah jadi hampura. Paralun maklum anu kasuhun ninggalih nu di pamrih hampura anu ditedar rek disiksik di jeun cai dicacak di jeun sayur. Keun bae nini Aki teh cina rido ku nini. Aki cek si Nini bari ngebulae kunaon maneh teh Aki lain Aki cenah ngampura baheula keur ngora keur usaha dagang reregan pasok ngider ka lemur ngider ka lemur Aki teh cenah geus kungsi mang nyelewengkeun ka si Nini tilu kali baru cek si Nini kungsi mang nyelewengkeun ka Nini. Ini Aki di rumah sawel. Sabara kali Aki? Tilu kali. Karana sakali. Kanurana anu boga anak 7 sakali. Jului karana deui anu boga anak 12 sakali. Tului kanureuneuh sakali. Tului kanini-nini sakali. Tilu atuh barang lewe teh tilu kali Aki heda diitung-itung teh tilu kali ingetan geus kuno mun nya geus pikun mun nya geus pikun pungu-pungu 7 kali diangkut tilu